gunung seluas lautan mengenang kehidupan sepi dalam gelora. Andai masa dapat kuputarkan menghuraikan persoalan, namun apalah daya. Jejak langkahku penuh berliku, takdir hidupku saling menuju destinasi laman larangan dalam ramalan. Lihatlah ufuk yang menyeru namaku, lembayungnya mempersona. Biarlah bayu membawaku meneroka berkelana, melayari mimpi langit tak bertepi. Walau mereka berbahagia nan ceria di pesada, akur dengan atau